Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah, memuji Allah, bersyukur pada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dan anggota badan kita, karena semua nikmat datang dari Allah. Kita bisa sholat, itu pertolongan Allah. Kita berzikir, itu nikmat dari Allah. Kita bisa hadir di majelis ilmu, itu adalah takdir Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu pertolongan dari Allah. Maka bersyukurlah pada Allah, bukan menyombongkan diri. Saya bisa taklim, saya bisa sholat, kemudian sombong. Tidak. Kita bisa sholat 5 waktu ke masjid, itu Allah yang nolong. Kita bisa hadir di majlis ilmu, itu Allah yang tolong. Maka kita hanya bisa menasihati yang tidak hadir untuk hadir, untuk mendoakan tanpa merendahkan, tanpa menyombongkan diri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan kita di majlis ilmu untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab tafsir, di dalam kitab Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dalam surah Al-Fatihah. Dan kita telah membaca beberapa ayat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai setelah Maliki Yaumiddin, sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada-Mu ya Allah, nasta'in, kami minta tolong. Ay qala Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, ay artinya, na khussuka wahdak bil ibadati wal isti'anati. Na khussuka, kami mengkhususkan Engkau ya Allah, wahdak, satu-satunya, bil ibadati, dalam peribadatan, wal isti'anati, dalam minta tolong. Kami beribadah hanya kepada-Mu ya Allah, kami minta tolong hanya kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, tidak kepada yang lainnya, dan hanya kepada-Mu kami minta tolong, tidak kepada yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Li'anna taqdim al-ma'mul yufidul hasr. Karena sesungguhnya mendahulukan ma'mul itu memberikan faedah pembatasan. Ma'mulnya adalah iyyaka. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, kepadamu kami beribadah ya Allah, namun tidak menutup kemungkinan kepada selainmu juga kami beribadah ya Allah. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Nah, nanti bisa jadi kami beribadah kepada selainmu, bisa jadi. Nasta'inuka, kami minta tolong padamu ya Allah, tapi juga minta tolong kepada selainmu, bisa. Tetapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, artinya tidak beribadah kepada yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong dan tidak minta tolong kepada yang lainnya. Ikhwatillah, ini faedah ketika ma'mul didahulukan daripada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'ilnya na'budu. Ketika ma'mulnya iyyaka, iyanya didahulukan, maka memberikan faedah pembatasan. Wa huwa isbatul hukmi lil mazkur, yaitu menetapkan hukum hanya pada yang disebutkan saja. Nah, ini menetapkan bahwasanya hanya yang kita sebutkan saja, hanya Allah saja yang kita ibadai, hanya Allah saja yang kita, hanya kepada Allah saja kita minta pertolongan. Wa nafihi amma adahu, dan menafikan yang lainnya. Fakannahu yaqul, seakan-akan dia berkata, na'buduka wa la na'budu ghayruka, kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Wa nasta'inu bika, kami minta tolong kepadamu, wa la nasta'inu bi ghayrika, dan tidak minta tolong kepada selainmu. Seakan-akan demikian maknanya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Di dalam hadis sahih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surah Al-Fatihah, yang mana berdasarkan hadis ini maka para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu memiliki nama yaitu As-Shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qasamtu as-shalah qismain, atau kamu kalau ya, aku bagi salat itu menjadi dua bagian. Nah, aku membagi salat menjadi dua. Yang dimaksud oleh Allah, aku bagi salat dua itu adalah surah Al-Fatihah. Yaitu separuhnya untukku, kata Allah, separuhnya untuk hambaku. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, maka Allah menjawab, hamadani abdi, nah, hambaku memujiku. Ketika hambaku menyatakan ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah menjawab, hambaku memujiku, berulang-ulang. Dan seterusnya, Al-Fatihah ini dialog antara Allah dengan hamba, hamba dengan Allah. Nah, ini hak Allah. Ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, ini hak Allah, segala puji bagi Allah, yang berhak dipuji hanya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki rahmat yang luas dan juga memiliki rahmat yang khusus untuk orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini juga pujian sanjungan dari hamba untuk Allah. Maliki yaumiddin, ini keimanan seorang hamba kepada Allah, bahwa Allah lah satu-satunya raja yang berhak diibadai, satu-satunya raja pada yaumiddin. Raja, ini hak Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai alam semesta di dunia maupun di akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala, ini hak Allah. Ini tiga ayat. Karena memang surah Al-Fatihah itu Naam, 7 ayat. 3,5 ayat untuk Allah, 3,5 ayat untuk hamba. Maka ayat yang ketiga setengah, 3 ayat alhamdulillah rabbil alamin arrahmani rahim maliki yaumiddin, kemudian setengahnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, ibadah hanya untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Setengahnya ini minta tolong itu haknya hamba. 3 ayat yang berikutnya semuanya untuk hamba, karena Allah menyatakan aku bagi surat Al-Fatihah, aku bagi surat itu menjadi 2 bagian. Ya. 6 dibagi 2, jadi 3,5. 3,5-nya untuk Allah, 3,5-nya untuk hamba. Minta tolong itu haknya hamba. Dia minta tolong kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus untuk hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini adalah untuk hamba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qaddama al-ibadah 'ala isti'anah. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan, wa qaddama al-ibadah 'ala isti'anah min bab at-taqdim al-'am 'ala al-khass. Didahulukannya ibadah atas isti'anah. Kita akan menyatakan iyyaka na'budu. Kita mendahulukan beribadah dibandingkan minta tolong. Didahulukannya ibadah ala isti'anah daripada minta tolong, min babi taqdimil 'am 'alal khos, termasuk dalam bab mendahulukan yang umum atas yang khusus. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Umum. Ibadah itu banyak macam-macamnya. Doa ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah, hadir majlis ilmu ibadah, naam sedekah ibadah. Naam. Semua ibadah yang kami lakukan hanya untukmu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Nah, termasuk isti'anah juga ibadah. Termasuk isti'anah juga ibadah. Ini kan umum. Kemudian setelah itu dikhususkan, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Minta tolong juga ibadah, isti'anah juga ibadah. Ini mirip dengan firman Allah Ta'ala, hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat-sholat yang 5 waktu, nah, dan juga jagalah oleh kalian sholat yang tengah-tengah, yaitu sholat asar atau subuh. Sholat asar atau subuh, dan juga subuh, ada yang menyatakan sholat al-wusta adalah subuh, ada yang menyatakan sholat al-wusta adalah asar. Jaga oleh kalian sholat-sholat yang 5 waktu, umum kan sholat yang 5 waktu. Kemudian jagalah oleh kalian sholat asar, nah, asar juga 5 waktu. Ini menunjukkan, nah, ada keutamaan di situ, pengkhususan, terutama sholat asar atau terutama sholat subuh. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Maka wajar kemudian kita diperintahkan untuk betul-betul menjaga sholat subuh, dan juga dia menyatakan sholat asar. Nah, maka dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Maka mendahulukan ibadah dibandingkan isti'anah, ini masuk pada bab mendahulukan yang umum atas yang khusus. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya. Seluruh ibadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ini masuk dalam bab mendahulukan yang umum atas yang khusus. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqi ta'ala ala haqqi ibadihi. Nah, ini memberikan faedah bahwa kita lebih mengutamakan mendahulukan hak Allah dibandingkan hak hamba. Kenapa? Naam, kita lebih mendahulukan naam beribadah baru minta tolong. Hak Allah penuhi dulu baru minta tolong. Mendahului hak Allah dulu, nah, baru hak kita sebagai seorang hamba. Kalau mau minta pada Allah itu, beribadah dulu pada Allah. Puji dulu Allah, sanjung dulu Allah. Yakini dulu Allah adalah raja. Nah, bukan hanya di akhirat, juga di dunia. Kapanpun dan dimanapun Allah itu adalah penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Setelah itu baru minta. Nah. Kalau mau minta apa dengan Allah, ibadah dulu, berzikir dulu, nah, sanjung Allah dulu. Ya sama seperti kita ketika minta dari orang tua kita, nah, kita sanjung dulu, nah, kita puji orang tua kita, masya Allah, ibunda adalah orang yang, nah, yang ikhlas, yang baik, diurut dulu kakinya, terus baru ngomong, saya mau pergi ke ini, butuh duit, nah, dikasih insya Allah. Nah, kalau langsung minta, kadang-kadang nggak dapat. Ini dengan ibu kita. Tapi kalau dengan Allah, kita sanjung dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb alam semesta. Dan seterusnya, baru ya Allah, berikanlah kami, tolonglah kami ya Allah. Karena kami ini lemah ya Allah. Kami nggak memiliki kemampuan apa-apa ya Allah. Bantu kami, tolong kami di dalam beribadah kepadamu. Tanpa pertolonganmu, kami tidak mungkin mampu beribadah kepadamu. Kami tidak mungkin bisa beribadah padamu. Tidak akan bisa hadir di majlis ilmu tanpa pertolonganmu. Tidak bisa hadir ke masjid. Tidak bisa hadir untuk sholat lima waktu tanpa pertolonganmu. Kami tidak mungkin bisa membaca Al-Quran tanpa kau menolong kami, memberikan pertolongan kepadamu, memberikan tolong kepada kami ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, bantu kami untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ini makna nam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu mendahulukan, nah, mementingkan hak Allah terlebih dahulu dibandingkan hak hamba. Wal ibadatu, dan yang namanya ibadah adalah sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim, ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al a'mali wal aqwali al zahirah wal batinah Yang namanya ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai. Kalau Allah mencintai, dia perintahkan, baik itu dalam Al-Quran maupun Sunnah. Aqimus shalah, kata Allah, tegakkanlah sholat, berarti sholat ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Kenapa Allah perintahkan? Berarti Allah ridho. Perbuatan sholat itu, kita sholat itu adalah perbuatan yang Allah ridhoi. Maka yang namanya ibadah, semua perkara yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Min a'mal, baik itu berupa amalan-amalan, wal aqwal, maupun berupa ucapan-ucapan. Nah, amalan-amalan seperti jihad, puasa, zakat, haji, sholat. Ini amalan-amalan. Wal aqwal, maupun ucapan-ucapan. Berzikir, berdakwah, ini ucapan-ucapan, membaca Al-Quran, ini Allah ridhoi, ini ibadah. Al-zahirah, baik yang zahir, amalan yang zahir seperti sholat, puasa, zakat, haji tadi. Wal-batin, ada juga amalan-amalan yang tersembunyi, cinta, benci. Cinta, hendaklah mencintai karena Allah. Hendaklah kita mencintai sesuatu yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Benci juga ibadah, kalau memang benci itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita membenci kekafiran, kita benci kesyirikan, kita benci dengan kebid'ahan, kita benci dengan orang-orang yang dusta. Naam, barakallahu fikum. Maka jadi ibadah. Cinta dan benci kita menjadi ibadah. Naam. Maupun ucapan-ucapan yang zahir, la ilaha illallah, ini ibadah. Nah, ada ucapan-ucapan yang batin, itu niat dalam hati, meniatkan segala sesuatu, karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang namanya ibadah. Yang namanya ibadah adalah seluruh perkara, nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang namanya ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, ada lima. Nah, barakallahu fikum. Amalan-amalan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi berupa perbuatan, nah, seperti hukumnya wajib. Nah, ini hukumnya wajib. Salat lima waktu itu hukumnya wajib bagi laki-laki di masjid, bagi wanita di rumah. Nah, wal aqwal, ucapan-ucapan yang wajib, yaitu kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita meyakini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini syahadah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah ucapan-ucapan yang wajib dan seterusnya. Ada juga perbuatan-perbuatan yang sunnah, amal-amalan sunnah. Naam, jika dikerjakan dapat pahala. Jika ditinggalkan dia tidak berdosa, itu ada sunnah dan pengertian fikih. Kemudian juga ada amal-amal yang mubah. Ya, maka tetapkan, maka jadikan dia sebagai yang mubah, tidak diwajibkan, tidak pula kemudian ditinggalkan. Dia perkara yang mubah, biarkan keadaannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang taib, perkara yang haram. Ketika kita tinggalkan perkara yang haram, jadi ibadah. Perkara-perkara yang Allah haramkan, kemudian kita tinggalkan karena Allah, maka menjadi ibadah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal isti'anah, dan adapun isti'anah, ya al-i'timad 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Yang nama isti'anah adalah menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh manfaat dan menolak mudarat. Nah, hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Isti'anah, minta tolong, itu maksudnya bersandar kepada Allah Ta'ala. Tolong kami ya Allah agar kami mendapatkan manfaat. Nah, dari majlis ilmu yang kami hadiri, dari sholat yang kami lakukan, dari sedekah yang kami keluarkan, dari puasa yang kami lakukan, tolong kami supaya mendapatkan manfaat dari ibadah yang kami lakukan. Tolong kami ya Allah, kami tawakal hanya kepada-Mu ya Allah. Nah, menjadikan diri kepada Allah Ta'ala di dalam mendapatkan manfaat dan mudarat. Tolong kami ya Allah, ya, supaya kami terhindar dari bahaya. Nah, dari riya, dari sum'ah, dari syirik, dari sombong, dari takabur. Tolong kami ya Allah. Karena itu memudaratkan, menyebabkan amal sia-sia. Masikati bihi fi tahsil dzalik, bersamaan diiringi dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah, bahwa kamu akan memperoleh nama yang demikian itu. Artinya harus yakin. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Kami yakin ya Allah pasti Engkau menolong kami ya Allah. Pasti Engkau membantu kami ya Allah, menolong kami ya Allah untuk memperoleh apa yang kami harapkan, untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat. Pasti Engkau akan tolong kami ya Allah, Engkau akan selamatkan kami ya Allah dari perkara-perkara yang memudaratkan di dunia maupun di akhirat. Ini harus yakin. Seorang hamba ketika berdoa dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul harus yakin. Kita betul-betul menyatakan pada Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, tidak pada yang lainnya, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Kami yakin Engkaulah satu-satunya yang bisa menolong kami untuk memperoleh perkara-perkara yang bermanfaat dan terhindar dari perkara-perkara yang mudarat. Nah, apa faedahnya seorang kemudian, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, ternyata habis sholat diambil kemenyan ke kuburan minta tolong persen Allah, maka ini enggak bermanfaat. Ini dusta pernyataan dia iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, ternyata dia minta tolong persen Allah. Berarti dia tidak yakin, maka perlu diulang-ulang. Kita senantiasa berikrar dengan lisan kita, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Setiap saat 5 kali sehari minimalnya. Kita dalam sholat kita, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Kita menyatakan demikian itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saking pentingnya 17 kali minimal kita membaca surat Al-Fatihah. Kita menyatakan lagi, berikrar lagi. Naam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi wal wasilatu lis sa'adati al abadiyati. Dengan tegaknya ibadah kepada Allah, terlaksananya ibadah kepada Allah dan isti'anah kepada Allah, ini adalah wasilah yang mengantarkan seorang hamba memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat selama-lamanya. Ya. Seorang hamba akan bahagia na'am di dunia dan di akhirat kalau dia beribadah kepada Allah saja dan kalau dia ditolong oleh Allah. Naam, ketika ditolong oleh Allah sehingga dia masih masuk Islam, dia bersyahadat, ditolong oleh Allah dia bisa sholat 5 waktu, ditolong oleh Allah dia bisa berpuasa, ditolong oleh Allah dia bisa mengeluarkan zakat, ditolong oleh Allah dia bisa berhaji. Naam, maka ini tanda-tanda dia akan menjadi orang yang bahagia. Dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia akan bahagia hatinya, bahagia jasadnya, bahagia dia. Naam, di dunia dia akan bahagia dan di akhirat dia akan bahagia selama-lamanya. Maka sangat penting naam tegaknya ibadah dan ditolongnya oleh Allah. Tegaknya ibadah kepada Allah dan naam ditolongnya kita dalam beribadah kepada Allah. Karena memang kita tidak mungkin bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Maka senantiasa kita minta tolong terus sampai 17 kali setiap hari minta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah kepada-Nya. Karena itu adalah wasilah yang mengantarkan seorang hamba menjadi orang bahagia naam di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Wan najatu wan najata min jami'i syurur, dan sebagai wasilah seorang hamba selamat dari segala kejelekan, segala keburukan. Seorang hamba kalau dia bisa mengerjakan perintah Allah, beribadahnya kepada Allah saja dan ditolong oleh Allah, insya Allah pasti dia selamat dari berbagai macam kejelekan. Kenapa dia senantiasa melakukan ketaatan? Nah, dan kenapa dia tinggalkan berbagai macam kejelekan? Karena Allah yang tolong dia, karena Allah bantu dia. Nah, sehingga dia terhindar dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Nah, kalau orang menipu, maka ketika jual beli, merampok, mencuri, maka dia tidak ditembak, dipukul, tidak terhindar dari berbagai macam kejelekan. Masuk penjara, sudah digebuki massa, ya kan? Ketika seorang itu jujur, berbuat baik, sedekah, infak, maka dia tidak digebuk orang, enggak digekroy orang dan enggak masuk penjara. Allah selamatkan dia dengan cara Allah jadikan dia orang yang jujur, yang baik. Maka ketika seseorang itu dan beribadah kepada Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dia bahagia, nah bahagia di dunia dan akhirat, dia di dunia juga selamat dari semua kejelekan, bahkan juga selamat di akhirat dari neraka. Dengan tegaknya ibadah di mana dia mampu beribadah kepada Allah dan ditolong oleh Allah, dia selamat dari kejelekan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia selamat, di akhirat dia juga selamat dari berbagai macam kejelekan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Tidak mungkin seseorang akan bisa selamat kecuali dengan mengerjakan keduanya. Dengan dia mengerjakan keduanya. Apa itu? Dengan dia beribadah kepada Allah, dengan dia ditolong oleh Allah. Tidak mungkin seorang itu selamat tanpa ibadah. Nah, tanpa ditolong oleh Allah, di dunia dia selamat, di akhirat dia selamat, enggak mungkin. Seseorang itu akan selamat di dunia dan di akhirat kalau dia beribadah hanya kepada Allah saja dan kalau dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa minta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma ma'khuzatan an Rasulillah sallallahu ma'khuzatun an Rasulillah sallallahu wasallam maqsudan biha wajhillah. Dan sesungguhnya hanyalah ibadah itu menjadi suatu ibadah apabila ibadah tersebut diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasul, diambil dari sunnah Rasul, ajaran Rasul. Jadi ibadah, kalau tidak ada sunnah Rasul, tidak ajaran Rasul, maka bukan ibadah namanya. Yang namanya ibadah, naam, ada bimbingannya, ada tuntunannya, ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudan biha wajhillah, yang dikerjakan ibadah tersebut tujuannya, maksudnya mencari wajah Allah. Maka ini dua syarat ibadah. Ibadah menjadi ibadah ketika ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau ikhlas saja tidak sesuai dengan sunnah Rasul, bukan ibadah, tidak menjadi ibadah. Kalau sesuai dengan sunnah Rasul tetapi enggak ikhlas, juga tidak menjadi ibadah. Sampai betul-betul ikhlas dan sampai betul-betul ada dalilnya, ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fa bi hadzainil amrayni, maka dengan dua perkara ini takunu ibadah, maka jadilah suatu ibadah itu sebagai ibadah. Wa dzakara al isti'anah, dan penyebutan isti'anah ba'dal ibadah, setelah ibadah. Baik. Ya, penyebutan isti'anah setelah ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anahnya disebut setelah ibadah. Ma'adkhuliha fiha, padahal isti'anah termasuk bagian dari ibadah. Lihtijajul 'abdi fi jami' ibadatihi ya isti'anati billahi ta'ala. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa butuhnya seorang hamba pada seluruh ibadahnya untuk ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa isti'anah itu disebutkan setelah ibadah? Karena seorang hamba itu, nah, sangat butuh pertolongan Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'innahu illam, karena sungguhnya kalau tidak Allah menolongnya, yunihillah, kalau Allah tidak menolongnya, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'li awamihi wa jitnabi nawahi, mustahil seorang hamba bisa melaksanakan apa yang dia kendaki dari mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Mustahil, kita tidak mungkin bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, kita tidak mungkin bisa menjauhi larangan-larangan Allah kalau Allah tidak tolong kita. Kita bisa beribadah itu karena Allah tolong. Kita bisa menjauhkan diri perkara yang Allah haramkan karena Allah tolong. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita senantiasa minta tolong terus kepada Allah Ta'ala supaya kita bisa beribadah kepada Allah, agar kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, agar kita bisa menjauhi larangan Allah Ta'ala. Kita itu lemah, do'if, fakir, fukara, sangat butuh kepada Allah, sangat butuh bantuan Allah Ta'ala. Nah, maka jangan sekali-kali kita memiliki rasa sombong, ya, mentang-mentang mampu kerja bakti kemudian merendahkan yang lain. Oh, si fulan itu hanya mencelahnya, merendahkan. Jangan. Kita bisa bersedekah merendahkan orang lain yang tidak sedekah, jangan. Nah, kita bisa hadir di majlis ilmu kemudian bangga diri merendahkan orang yang tidak hadir, jangan. Doakan yang belum mampu supaya mampu. Nah, kita berdoa pada Allah supaya bisa ikhlas, bisa istiqomah di atas al-haq. Terus minta tolong pada Allah Ta'ala. Terus mengharapkan kebaikan bagi yang lainnya tanpa merendahkan, tanpa kemudian membanggakan diri. Karena membanggakan diri dan merendahkan orang lain itu sifat-sifat iblis, ya. Sifat iblis, bangga diri, sombong, kemudian merendahkan orang lain. Wal-iyadzubillah. Demikianlah tafsir naam surah Al-Fatihah, surah ayat yang ke berapa? Yang keempat kah? Nah, yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kita akan mengkaji ayat yang kelima dan seterusnya pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala biiznillah. Naktafi bi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru du'ana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu wa rahmatullahi.